Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma katsiran wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. كَمْ مُسْلِمِينَ rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian kesempurnaan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla semata. Kita kembali dalam kajian rutin Kota Palembang di hari Sabtu atau di malam Ahad ini, seperti atau sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan kita insyaallah di malam ini akan membaca hadis yang ke-60 dari urutan hadis Umdatul Ahkam. Kita masih dalam bab tentang keutamaan salat sunnah rawatibah, salat sunnah rawatib, dan terkhusus salat sunnah fajar, salat sunnah yang dikerjakan sebelum fajar. Dan pada perjumpaan kita yang lalu, alhamdulillah beberapa faidah telah kita bacakan dan sedikit juga kita jelaskan terkait dengan keutamaan salat-salat sunnah rawatibah atau salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat fardu, baik itu sebelum dilakukan salat fardu ataupun setelahnya. Jika salat sunnah itu dikerjakan sebelumnya disebut dengan salat sunnah qabliyah, adapun ketika dikerjakan setelah salat fardu disebut sebagai salat sunnah ba'diyah. 6. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang salat sunnah rawatibah ini sebagai keutamaannya adalah ketika seorang mampu untuk menjaga keistiqomahan menjalankan 12 rakaat salat sunnah, tentunya dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan ia di rumah atau bangunkan ia rumah di al-jannah. Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah di jannah Allah Subhanahu wa taala, sebuah keutamaan yang sangat besar bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan yakin akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menanamkan kepada diri-diri kita ini keyakinan yang kokoh keimanan yang kuat terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah tambahan faedah yang disebutkan juga oleh para ulama, riwayat tentang 4 rakaat sebelum asar, salat sunnah 4 rakaat sebelum salat asar. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang, shalla qabla al-'asri arba'an, yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Ya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri arba'a raka'atin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum asar. Yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabin. Beliau memisahkan antara 2 rakaatnya dengan salam kepada malaikat yang dekat. 6. Wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Dan kepada kaum muslimin dan mukminin yang mengikuti mereka. Dari 2 hadis ini ya menjelaskan kepada kita bahwa ada salat sunnah sebelum salat asar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis tersebut. Nah, dengan kaifiyah sebagaimana disebutkan di antaranya oleh Al-Imam Ishaq bin Ibrahim Ibni Rahawai atau Rahuyah, Al-Ishaq bin Rahuyah rahimahullah, bahwa makna yang disebut dengan taslim, memisahkan 2 rakaatnya dengan salam, ya, yaitu dengan duduk tasyahud. Nah, sehingga sholat 4 rakaat ini dilakukan dengan duduk tasyahud pada rakaat yang kedua. Nah, sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sholat-sholat sunnah mereka, sholat-sholat sunnahnya, ya, baik itu sholat sunnah qiyamul lail atau yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan sholat sunnah tersebut dengan memisahkan setiap 2 rakaatnya dengan salam. Nah, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullah, salatul laili wan nahari mathna mathna. Cara pelaksanaan salat sunnah malam maupun siang hari adalah 2 rakaat 2 rakaat. Nah, ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ketika mungkin seorang melakukan salat sebelum asar ini 2 rakaat saja, maka tidak mengapa ya ketika salat sebelum asar ini dilakukan hanya 2 rakaat saja, sebagaimana hal ini disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Nah, terkait ketika ditanya hukum salat sunnah sebelum asar. Nah, barakallahu fikum. Bahkan salat sunnah disyariatkan untuk dikerjakan setelah azan. Nah, bahwasannya setelah azan itu ada sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan baina kulli adzanaini sholatun. Di antara dua azan itu, yakni yang dimaksud di antara dua azan, yakni azan dan iqamah, di antara itu ada sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga disunnahkan setelah azan melakukan sholat dua rakaat atau empat rakaat berdasarkan dua hadis yang telah kita sebutkan tadi. Nah, sehingga boleh bagi seorang yang mungkin ingin menambah tatawuan, ya, menambah sunnah, dan ini ada dasarnya dalam hadis yang lainnya, ya, sholat dua rakaat sebelum sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-60. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih menjaga atau memperhatikan sholat sunnah di antara sholat sunnah yang lainnya, ya, dibanding dengan dua rakaat sebelum fajar, atau dibanding sholat dua rakaat sebelum subuh. Wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafaz riwayat al-Imam Muslim di sini sebagai isyarah, lafaz ini tidak ada pada riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ya, dalam lafaz al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat fajar itu pahalanya jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini, setelah kita dengarkan apa yang kita baca baru saja, adanya penjelasan tentang pentingnya dan penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh, ya, yang mana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga dan mengutamakan pelaksanaannya, ya, dari sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, dengan menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lebih mementingkan dan senantiasa melakukan sholat-sholat sunnah yang lain dibandingkan dengan dua rakaat sebelum subuh. Nah, di sini ada penegasan dari Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih menjaga salat-salat sunnah ketimbang perhatian beliau, penjagaan beliau dari dua rakaat sebelum salat fajar. Nah, di sini ada penegasan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan dua rakaat sebelum fajar ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam faedah yang pertama yang diambil dari hadis ini, beliau menyatakan al-istihbabul mu'akkad fi raq'atil fajri fala yanbaghi ihmaluhuma. Di sini ada faedah tentang sunnah mu'akkadnya, yakni salat sunnah yang disukai untuk dikerjakan dan sangat ditekankan salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh, sehingga tidak selayaknya untuk disia-siakan, tidak selayaknya untuk ditinggalkan salat sunnah tersebut. Nah, terjadi perbedaan pendapat tentang hukum sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh. Namun pendapat mayoritas para ulama dan juga pendapat yang rajih dalam hal ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hukumnya sholat sunnah sebelum sholat subuh adalah sunnah mu'akkadah. Mu'akkadah yang dimaksud di sini adalah ada penekanan. Sholat sunnah yang dipentingkan atau yang ditekankan, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di situ ada terdapat kalimat asyad, ya, asyad ta'ahudan. Nah, lebih Nabi saw lebih mementingkan, ya, sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Di sini ada penekanannya. Naam. Barakallahu fiikum. Akan tetapi salat sunnah dua rakaat ini, ya, dua rakaat sebelum subuh ini sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, sebagaimana dia dengarkan dari saudarinya yang bernama Hafsah binti Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala' al-fajr la yusalli illa raq'atain khafifatain. Ya, terkait dengan bagaimana sifat, ya, kaifiyah salat sunnah fajar atau sebelum fajar ini sebagaimana disebutkan oleh Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk fajar, ya, apabila fajar sudah terbit, tanda bahwasannya salat subuh sudah masuk, tidaklah beliau mengerjakan salat melainkan dua rakaat sebelum subuh yang sifatnya ringan. Ya, khafifataini, ringan sifatnya. Artinya sholatnya diringankan, tidak terlalu panjang bacaannya. Nah, akan tetapi tentunya walaupun seringan-ringannya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh ini, tidak dibenarkan bagi seorang mengerjakannya dengan tergopoh-gopoh, ya, dengan tergesa-gesa, dengan bacaan yang cepat, sehingga beberapa lafaz atau beberapa kalimat dari ayat-ayat Al-Quran hilang atau tidak sempurna penyebutannya. Tidak demikian. Yang dimaksud khafifatain, ringan di sini, tetap dia menjaga tuma'ninah. Tetap dia menjaga at-tuma'ninah. Barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan bagaimana at-tuma'nina, beliau menyatakan at-tuma'nina tu kama qala al-fuqaha as-sukun wa in qalla. Tuma'nina itu sebagaimana kata para ahli fikih adalah sikap atau sifat tenang walaupun dalam waktu yang sebentar. Ya. Sehingga at-tuma'ninah itu bisa tercapai ketika dia lakukan rukun demi rukun dalam sholat tersebut sesuai dengan porsinya. Ya. Ketika dia akan ruku, dia lakukan ruku itu sesuai dengan porsinya, yakni ketika badan membungkuk ya dengan sudut kemiringan 90 derajat. Ya. Setelah sempurna demikian dia baca doa ya. Doa ruku subhana rabbiyal azim ya 3 kali kemudian dia bangkit lagi dari rukunya. Sampai dia tegak baru dia membaca doa. Artinya dia lakukan rukun demi rukun itu sesuai dengan porsinya. Tidak kemudian dia rukuk, belum sempurna rukuk, kemudian dia sudah baca doa. Atau ketika dia akan rukuk, dia sudah membaca doa rukuk. Maka yang demikian bukan yang disebut sebagai tuma'ninah. Nah, maka menjalankan sholat sunnah dengan ringan bukan berarti dia lakukan sholat sunnah tersebut dengan tergopo-gopo dan tergesa-gesa. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, termasuk di antara faidah yang perlu kita ketahui terkait dengan sholat sunnah sebelum sholat subuh ini, karena pentingnya dan sangat ditekankan sholat sunnah sebelum sholat subuh ini, bahkan Nabi SAW menjaga pelaksanaan 2 rakaat sebelum sholat subuh ini walaupun beliau dalam keadaan safar. Sekali lagi, walaupun beliau dalam keadaan safar, ya, beliau tetap menjaga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya bagaimana terkait dengan hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib ketika safar, ya, bagaimana hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib ketika safar? Beliau menyatakan sebagaimana disebutkan dalam fatwa Nurun al-Darbi. Beliau menyatakan al-aula tarkuha fis safar illa sunnatal fajri ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih utama, utama adalah meninggalkan salat sunnah dalam safar kecuali, ada pengecualian di sini, kecuali sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum fajar, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayusalli sunnatal fajri ma'aha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah ketika sholat sunnah fajar ketika beliau safar. Amma sunnatu dhuhri wal maghrib wal isya wal asr afdalu tarkuha lianna allaha khaffafa ala al musafir nisfas salati. Adapun sholat sunnah sebelum zuhur ya, atau ba'da zuhur, sholat sunnah sebelum maghrib, sholat sunnah ba'dal maghrib, sholat sunnah ba'dal isya, ya, ba'diya isya, atau qoblal asr, yang lebih utama ditinggalkan sholat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala meringankan bagi musafir setengah sholatnya. 6. Barakallahu fikum. Amma kaunuhu yusalli sholat ad-duha aw sunnatul wudu aw at-tahajjud bil lail fa hadha baqin yaf'aluhu al musafir wa ghair. Adapun salat duha, salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha ya, di waktu duha, yakni ketika matahari sudah mulai setinggi tombak, ya. Barakallahu fikum, sampai waktunya sampai masuk sholat zuhur. Barakallahu fikum, boleh untuk dilakukan, ya. Sunnah wudu, sholat sunnah ba'dal wudu, ya. Jadi setelah wudu di situ Nabi saw menyunahkan sholat sunnah setelahnya dua rakaat atau tahajud sholat lail. Nah, tetap dilakukan oleh musafir dan yang bukan musafir, karena Nabi saw beliau sholat tahajud juga, beliau juga melakukan sholat sunnah yang lainnya atau sholat sunnah tahajud sholat malam. Nah, dalam keadaan beliau safar. Nah, ini penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Wallahu alam bisawab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala menyebutkan faedah yang berikutnya terkait hadis yang ke-60 ini. Beliau menyatakan fadluhuma al-azim haitsu ja'ala khairan minad dunya wa ma fiha. Ya. Keutamaan salat sunnah dua rakaat ini kemuliaannya sangat besar, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, lebih baik daripada dunia seisinya. Apa yang ada di dalam dunia ini? Mulai dari pernak-pernik kehidupan dunia yang paling ringannya dan yang paling mewahnya. Ya. Sebut saja yang termewah dan termahal di muka bumi ini, ya, walaupun dia kecil tapi mahal harganya, sebut saja berlian. Barakallahu fikum, tidak ada bandingannya. Sekian banyak berlian yang ada di muka bumi yang tertanam ataupun yang ada di permukaan muka bumi dan yang ada di alam semesta ini tidak sebanding dengan dua rakaat sebelum fajar. Nah, karena memang ini adalah penjelasan dan penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Wa yu'minuna bil ghaib, dan beriman kepada perkara-perkara yang gaib, ya, selayaknya bagi dia untuk meyakini dengan sebenarnya agar dia mendapatkan keutamaan yang besar itu. Nah, maka begitu keutamaannya yang sangat besar tadi, yang keutamaannya lebih baik daripada dunia seisinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat memperhatikan perkara tersebut. Bahkan andai kata seorang terluputkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh ini karena mungkin, ya, dia ketika itu tanpa sengaja terlewatkan, ya, tanpa sengaja terlewatkan bukan berarti sengaja untuk meninggalkannya, maka boleh bagi seseorang untuk mengqadha. Ya, sekali lagi, boleh bagi seseorang untuk mengqadha salat sunnah tersebut, ya, setelah salat subuh. Naam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, selama dia meninggalkannya karena memang ada uzur yang syar'i. Misal terlewatkan, terdahului oleh imam yang menyuruh muadzin untuk iqamah, ya, kita belum sempat sholat, maka dahulukan sholat wajib, sholat fardu, Nah, adapun sholat sunnah sebelum fajar bisa dilakukan ba'da sholatul faridah, ya, atau sholat wajib. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan man fatahu syai'un min hadhihi ar-rawatib fa innahu yusannu lahu qada'uhu bi syartin ay yakuna al-fawatu li'udhrin kan nisyani wan naumi wal insyighali bima huwa aham. Nah, siapa saja yang terluputkan dari sunnah-sunnah rawatib, maka disunnahkan untuk diganti, diqadha, ya, di waktu yang setelahnya. Dengan syarat dia terlewatkan tersebut karena memang ada uzur, yakni alasan yang dibenarkan, yang dibolehkan secara syariat, seperti nisyan, lupa. Nah, dia terlewatkan karena tertidur atau mendahulukan perkara yang lebih penting darinya, sehingga dia tidak sampai mendapati kesempatan untuk menjalankan sholat sunnah qabliyah. Nah, adapun sebagaimana kita jelaskan pada perjumpaan yang lalu, ketika dia sengaja meninggalkannya, ya, ini dia sengaja meninggalkannya ketika sudah masuk sholat atau ketika sudah masuk waktu, di situ bainal adzan wal iqamah masih agak lama, ya. Kemudian dia habiskan dengan ngobrol, ya, ketemu teman lama, dia ngobrol dan lain sebagainya, maka dia sudah terlewatkan, maka tidak sah lagi jika diqadha. Karena dia dengan sengaja meninggalkannya. Nah, hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan amma idza tarakaha amdan hatta fata waqtuha fa innahu la yaqdiyaha walau qadaha lam tasih minhu. Nah, adapun jika dia meninggalkannya dengan sengaja sampai terlewat waktunya, maka tidak hendaknya dia tidak mengqadanya. Ya. Hendaknya dia tidak mengqadanya. Walau qadaha lam tasih minhu. Ya. Kalau andai kata dia mengqadanya, maka tidak sah. Nah. Barakallahu fikum. Wa dzalika li anna ar-rawatib ibadatun muaqqatatun wal ibadatul muaqqatah idza ta'ammadal insanu ikhrajaha an waqtiha lam tuqbal minhu wa dalilu dhalika man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kenapa tidak sah? Karena dijelaskan di sini salat-salat sunnah rawatibah atau salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang telah ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya, sholat sunnah qabliyah zuhur dilakukan sebelum ditegakkannya sholat zuhur. Ba'diyah pun demikian. Ya. Jika seorang sengaja meninggalkannya sampai terlewat waktunya, ya, sholat ba'diyah, kapan akhir waktunya? Ya, ini akhir waktunya adalah batas masuk waktu sholat yang berikutnya. Itu akhir waktunya. Nah, ketika sholat sunnah dikerjakan di luar waktunya karena dia terlewatkan dan sengaja dia meninggalkannya, maka ketika dia lakukan tidak diterima, tidak sah. Barakallahu fikum. Apa yang menjadi dasar dalam hal ini? Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, yang tidak pernah dilakukan oleh kami, yakni Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Wallahu alam bisawab. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah menyebutkan faedah yang berikutnya. Beliau menyatakan qaunun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduhuma akthar min ghairihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperhatikan salat sunnah ini dibandingkan dengan salat sunnah yang lainnya, ya. Maka selayaknya bagi kita untuk benar-benar memperhatikan perkara ini. Sayang sekali jika terlewatkan. Sayang sekali. Nah, kalau kita terlewatkan dari sebuah imbalan duniawi saja, ya. Kalau ada pengumuman misalnya di kantor kita atau di tempat kerja kita, atasan mengumumkan barang siapa yang dia mampu bekerja dengan tambahan jam melebihi dari waktu 3 jam misalnya, maka dia akan mendapatkan imbalan sekian dan sekian. Wah, luar biasa. Benar-benar kita akan kejar itu imbalan itu, ya. Dikasih tambahan misalnya 1 juta kah atau 2 juta kah, itu luar biasa semangat kita untuk mengejar balasan itu. Jangan sampai kelewat ini. Kita pesan sama keluarga, kita pesan sama anak dan istri, mungkin dia akan terlambat nanti pulangnya, ataukah mungkin berangkat lebih awal kalau itu dilakukan di awal kerja misalnya. Luar biasa, saling bahu-membahu. Ya, satu keluarga itu dibangunkan ayahnya, ayo ayah, abi, berangkat. Ya, lumayan dia bisa buat tambahan, ya, belanja ataukah tambahan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Ini balasan dunia. Kaif kalau balasannya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Balasan yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ternyata banyak orang yang melewatkan. Banyak di antara, jangan orang, kita melewatkan balasan itu begitu saja. Dengan mudahnya kita tinggalkan. Dengan mudahnya, ya itu kan sunnah. Gak apa-apa, sunnah itu ditinggalkan. Tidak mengapa, dikerjakan dapat pahala. Jadi ya sudah, gak apa-apa kalau ditinggalkan, gak apa-apa. Sunnah, bukan wajib. La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika ditawarkan barang yang makruh, dia ambil barang itu. Ketika ditanya, ini kan makruh, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan ya apa-apa. Jadi yang makruh dilakukan, yang sunnah ditinggalkan. Nah, ini sudah barakallahu fikum disebabkan karena kurangnya keimanan kita terhadap perkara-perkara yang gaib. Apa sebab kurangnya iman kita terhadap perkara yang gaib? Ya, di antaranya disebutkan oleh para ulama terkait dengan keimanan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang keimanan itu. Ini di antara akidah Ahlus Sunnah. Yazidu bit tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah. Keyakinan dia terhadap hari akhir akan bertambah. Kesungguhan dia untuk beramal soleh akan bertambah, bertambah, bertambah. Semangat dia untuk beramal soleh. Itu disebabkan karena apa? Ya. Yazidu bitta'ah. Ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang akan menambah keimanan kita kepada Allah. Ketika kita berupaya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwa akan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang akan menambah keimanan kita. Wa ammal ma'siyah ya. Amal iman yang kusbil maksiyah. Adapun kemaksiatan itu akan mengurangi keimanan. Sehingga kurangnya kita yakin dalam dengan balasan Allah. Kurangnya kita semangat dalam beribadah disebabkan karena kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Kadang-kadang ini yang belum kita sadari bersama. Nah, kemaksiatan demi kemaksiatan inilah yang mengurangi semangat kita. Ya. Mengurangi semangat etos ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla disebabkan karena al-ma'asi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jika kita menyadari bahwa sekarang ini kita sangat malas dalam beribadah, enggan sekali untuk beribadah, baik itu ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah kita langsung kepada Allah atau ibadah yang lain yang sifatnya ada hubungan dengan muamalah, ya, ketahuilah disitulah, ya, poin bahwasannya kita berkurang keimanannya. Apa sebab iman itu berkurang? Tadi dijelaskan banyaknya kemaksiatan kita, mungkin kita terlalu, ya, banyak perkara-perkara maksiat yang kita lakukan, ya, tanpa kita menyadari. Banyaknya kita mungkin berbuat, ya, kezaliman-kezaliman terhadap diri kita, terhadap orang lain, ya. Banyaknya kita menyibukkan diri kita dengan ghibah. Nah, tanpa sadar kemaksiatan itu mengurangi iman kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini nasihat buat saya pribadi sebagai pembicara dan juga kepada saudara-saudara saya, kaum muslimin dan juga muslimah yang mendengarkan radio ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan ketaatan kita kepada Rasulnya. Dengan itu keimanan kita bertambah. Nah, ketakwaan kita pun juga bertambah. Sehingga keimanan kita terhadap hari akhir pula akan bertambah. Bismillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.